Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut sesi ke-65. Masya Allah. Senyum terus. Bahasanya baca dulu doa Allahumma la sahla billi, biar diberi kemudahan lagi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bismillah. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga dari pembahasan marfu'at, mansubat, sekarang majrurat yang ketiga. Ini selesai, ini bab terakhir, ini bab inti yang terakhir, sudah selesai. Masa-masa sulit kalian itu inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ya rajulu imsah. Sekarang majrur. Saya pernah terangkan, ini hikmahnya kita mulai dari yang marfu dulu, lalu mansub. Marfu ada berapa kemarin? 7 ya. Mansubat sudah 20 yang dipelajari. Wah, seakan-akan sudah banyak sekali. Baru terakhir itu majrur. Majrur cuma 3. Ini dari yang tinggi, masih tinggi, kemudian turun ke bawah. Tanda kalau sudah punya banyak ilmu, makin merunduk. Jadi jangan sombong dulu. 20 sudah dikuasai, 1 ini itu mengajarkan makin rendah ke bawah. Maka majrur enggak ditaruh di depan. Gitu. Biar jadi, jangan jadi orang yang sombong, karena habis mansubat tuh wah, wis telulas ya, wis sokeh. Tambah marfuat 7. Wah, sudah cukup, sudah. Seolah ini maka diturunkan. Tensinya diturunkan. Majrur seperti itu. Al-majruratu salah satu aksam. Isim-isimnya majrur itu ada 3 macam. Yang pertama, majrurun biharfil jar. Majrur karena ada huruf jar. Sudah kita bahas belum dulu? Sudah, masya Allah. Sudah selesai berarti. Kemudian yang kedua, majrurun bil idhofa. Majrur dengan idhofa. Sudah kita bahas belum? Sudah, mudhof ilaih. Terus kita ngapain lagi bahas ini? Yang ketiga, majrur bitawabi. Majrur karena jadi pengikut. Ini yang perlu dipelajari. Dah? Sekarang kita lihat majrur yang pertama. Majrur al-majruru biharfil jar. Majrur karena ada huruf jar. Wa huruful jarri, huruf jar yaitu min, artinya dari, ila, ke, an, dari, ala, di atas, fi, rubah, banyak atau sedikit. Alba huruf ba berarti dengan. Alkaf huruf kaf berarti seperti. Alam punya atau milik. Mus sejak. Ini belum ada kemarin. Munzu sejak. Hatta sehingga. Khola ada. Hasya pernah dengar gak tadi? Kapan? kecuali. Apa tadi hukum khola ada wahasya? Hukumnya apa tadi? Apa hukumnya? Bisa dibaca nasab, bisa dibaca, bisa dibaca mansub, bisa dibaca majrur. Kalau dibaca majrur, berarti khola ada dan hasya sebagai huruf jer. Gitu loh. Ditambahkan lagi, wa hurufu qasami, huruf-huruf sumpah, qasam, sumpah. Hiya yaitu sumpah dengan al-waw, huruf waw. Wallahi, demi Allah. Wal asri, demi masa. Dengan ta, huruf ta. Tallahi, dengan al-ba. Billahi. Contoh, min. Karena ada min, masuk pada an-nasi, jadi minan nasi, majrur. Karena ada ilah, masuk pada lafaz jalan Allah, ilallahi, pada Allah. Karena ada ta, qasam, sumpah, tallahi, demi Allah. Karena ada waw, waw sumpah, wallahi, demi Allah. Karena ada alba, billahi, sumpah lagi. Itu sumpah ya. Demi Allah juga artinya. Alamu lillahi, milik Allah. Jadi semuanya majrur karena ada apa? Semuanya majrur karena ada huruf jer. Sekarang yang kedua, al majruru bil idhofah, majrur karena adanya idhofah. Al idhofatu hiya nisbatu syai'in ila syai'in. Idofa itu menyandarkan sesuatu, nisbah menyandarkan syai'in sesuatu ila syai'in, pada sesuatu. Mislu, contoh, daftaru aliyin. Daftar apa? Buku. Aliin? Ali. Bukunya Ali. Daftar itu mudaf. Aliin itu? Mudaf ilai. Daftar buku itu masih umum. Aliin? Buku umum kan? Nah, ini mudhaf. Mudhaf itu biasa umum. Aliin mudhaf ilaih. Contoh lagi, baitu aliin, rumahnya Ali. Baitu itu mudhaf, aliin itu mudhaf ilaih. Wa yusamal awalu mudhafan. Kata yang pertama namanya mudhaf. Sudah. Wasani mudhafan ilaih. Kata yang kedua, asani kedua, itu namanya mudhaf ilaih. Walladzi labudda ayyakuna majruran wal mudhaf ilaih. Yang labudda harus, labudda harus, tidak bisa tidak, ayyakuna majrur, yang majrur, wal mudhaf ilaih. Yang majrur itu ini mudhaf ilaih. Ini pasti majrur. Labud harus. Amal mudhafu fayakunu hasaba mauki'i fil jumlati. Adapun mudhaf yang di depan tergantung. Amal mudhafu, adapun mudhaf, fayakunu hasaba mauki'i fil jumlati. Hasaba tergantung. Mauki'i letaknya. Fi dalam jumlah kalimat. Sudah? Nah, lihat. Jadi yang majrur itu ini, daftaru yang mudhaf ini tergantung kedudukan dalam kalimat. Kalau dia mubtada ya marfu, kalau dia maful lebih mansub. Tergantung kedudukannya dalam kalimat. Wallahu a'lam bishawab.